Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaral ansar, wahai sekalian ansar, apakah kalian akan marah kepada aku? Kalian mengucapkan kata-kata seperti itu terhadapku dalam kasus permasalahan setetes nikmat dunia yang aku harapkan sekelompok bisa lembut hatinya agar mereka masuk Islam, dan aku telah lepaskan keislaman kalian kepada kalian. Apakah masalah itu yang kalian perselisihkan? Aku berikan dunia untuk satu kaum agar mereka lembut hati mereka agar masuk Islam, dan aku serahkan Islam kalian kepada kalian karena saya telah yakin bahwa tanpa dunia kalian bawa, kalian telah masuk Islam pula. Mengenai ucapan Rasulullah SAW kepada Ansar itu, seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, perjuangan kita wahai Ansar selama ini apakah atas dunia? Apakah pernah saya menjanjikan kepada kalian untuk mendapatkan dan menikmati dunia? Apakah selama ini saya mengajarkan kalian yaitu berebut tentang dunia sehingga kalian mempermasalahkannya? Demi Allah, wahai Ansar, ala tardawna ayyadhaban nasu bisya'i wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dari harikum. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah pula tambah tunduk hati mereka, apa kata Rasulullah SAW? Wahai sekalian Ansar, tidak relakah kalian semua orang membawa onta dan kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kalian membawa Rasulullah sedangkan orang membawa unta dan kambingnya? Atau kalian mau sebaliknya? Kalian hendak membawa dunia dan kalian tinggalkan Rasulullah? Demi Allah, wahai Ansar, demi zat yang diriku, yang diri Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang. Masuk kaji itu di dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah. Benarlah. Berapalah harga unta dan kambing peperangan Hunain itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Atau memang iman sudah tidak ada? Atau memang akidah sudah habis? Atau keyakinan kepada akhirat sudah tiada? Atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah pupus, baru kita katakan dunia jauh lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Dan itu jelas tidak ada dalam kajian sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa yang kalian bawa, yaitu Rasulullah, jauh lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Abu Sufyan di kampung, dari apa yang dibawa oleh Nadar bin Harith, dari apa yang dibawa oleh Hakim bin Hizam. Wahai Ansar, apa kata Rasulullah SAW ketika telah masuk kajian tersebut dan hendak pula Rasulullah SAW membujuknya? Hendaklah kalian ketahui Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansar. Hendaklah kalian ketahui pula jika seandainya semua manusia meniti sebuah jalan dan Ansar meniti sebuah jalan, niscaya saya akan meniti jalan Ansar. Ketahuilah wahai Ansar, sesungguhnya kalian adalah lambang dan manusia lain.